yang judulnya Masa Depan Islam Berada pada Manhaj Salaf. Di buku Antum halaman 399, di buku lama 390. Masa depan Islam berada pada manhaj salaf. Sebagian orang tidak paham tentang judul ini. Mereka bilang, kok sombong banget mengaku-ngaku kalau sudah bermanhaj salaf, masa depannya di tangannya. Salafi itu mengklaim bahwa masa depan di tangan mereka, padahal di tangan Allah, misalnya begitu. Saya katakan kesalahpahaman seperti ini timbul dari dua sumber. Sumber yang pertama adalah kejahilan. Ketika tidak memahami apa itu manhaj salaf dengan benar. Yang kedua adalah kedengkian dan kebencian terhadap manhaj salaf itu sendiri. Masa depan Islam berada pada manhaj salaf adalah pada manhajnya dan bukan pada pengikutnya. Maksud saya, manhaj salaf itu hak. Adapun pengikut manhaj salaf, kadang-kadang mereka jatuh pada kesalahan. Mengikuti dakwah dengan dakwah salaf itu adalah mengikuti kebenaran. Karena tidaklah dakwah salaf itu dibangun kecuali di atas dalil dengan pemahaman salafus saleh. Tetapi bisa jadi jatuh ke dalam kekeliruan. Masa depan Islam itu pada manhaj salaf dan bukan pada salafi, bukan orang, tetapi pada metodologi beragama. Mari dibaca. Tidak apa-apa, terus mari memperbaiki. Bab 11, masa depan Islam berada pada manhaj salaf. Banyak sekali tercantum di dalam Al-Quran dan hadith-hadith mutawatir serta pengakuan-pengakuan dari dunia internasional bahwa masa depan hanyalah bagi Islam. Lantas, siapakah yang akan mengembalikan kejayaannya? Sesungguhnya kami sangat yakin sekali bahwa yang akan mengembalikan kejayaan Islam adalah manhaj salafi sebagaimana yang disebutkan dalam hadith-hadith Nabi SAW Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 32 sampai 33 yang artinya mereka hendak memadamkan cahaya atau agama Allah dengan mulut atau ucapan-ucapan mereka, tetapi Allah menolaknya. Maka malah berkehendak menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai. Dialah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk yaitu Al-Qur'an dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Dari Abu Nu'aim bin Bashir radhiyallahu anhu, ia berkata, kami sedang duduk-duduk di masjid dan Bashir adalah orang yang selalu menahan lisan. Lalu datanglah Abu Thalabah Al-Fushyani dan berkata, wahai Bashir bin Sa'ad, apakah kau hafal satu hadis dari Rasulullah SAW tentang kepemimpinan? Maka Hudzaifah berkata, aku hafal khutbah beliau. Maka Abu Thalabah berkata, lalu Hudzaifah berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya kalian berada di bawah naungan zaman nubuwah hingga batas waktu yang telah dikehendaki Allah. Kemudian Allah mencabutnya pada saat yang telah dikehendakinya. Kemudian akan berdiri khilafah yang berjalan di atas manhaj nubuwah dan akan bertahan sampai batas waktu yang telah dikehendaki Allah. Kemudian Allah mencabutnya pada saat yang telah dikehendakinya. Kemudian akan berdiri kerajaan turun temurun dan akan bertahan sampai batas waktu yang telah dikehendaki Allah. Kemudian Allah mencabutnya pada saat yang telah dikehendakinya. Kemudian akan berdiri kerajaan diktator dan akan bertahan sampai batas waktu yang telah dikehendaki Allah. Kemudian Allah mencabutnya pada saat yang telah dikehendakinya. Kemudian setelah itu akan berdiri khilafah yang berjalan di atas manhaj nubuwah. Kemudian beliau diam. Dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, Sungguh agama Islam ini akan sampai ke seluruh pelosok bumi yang dilalui malam dan siang. Allah tidak akan membiarkan rumah di seluruh kota dan pelosok desa kecuali Allah akan masukkan agama ini dengan memuliakan yang mulia dan merendahkan yang hina. Yaitu Allah akan memuliakannya dengan Islam dan menghinakannya dengan kekufuran. Tamim berkata, aku telah mengetahui hal ini terjadi pada keluargaku. Siapa yang masuk Islam di antara mereka mendapat kebaikan, kemuliaan dan kekuatan. Sedangkan yang kafir dari mereka mendapatkan kehinaan, kekerdilan dan kelemahan. Hadis-hadis ini adalah penafsiran dari ayat di atas. Maka dengan maknanya yang luas dan menyeluruh, sepatutnya memahami firman Allah bahwa Islam akan menguasai seluruh pelosok bumi dan akan sampai kepada semua manusia baik di pedalaman maupun di perkotaan. Di dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang banyak, demikian juga pengakuan orang-orang kafir sekalipun, bahwa masa depan dunia ini ada pada Islam. Tapi masalahnya Islam itu terpecah-pecah menjadi 73. Dari 73 ini, manakah yang bisa mengembalikan Islam pada kejayaan ini? Jawabannya tentu yang satu, sebagaimana disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sataftariku ummati ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya masuk surga kecuali satu. Berarti yang masuk neraka jumlahnya berapa golongan? 72. Dan para sahabat bertanya tentang yang satu itu, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ma ana alaihi wa ashabi, yaitu siapa yang berjalan di atas jalanku dan para sahabat, yang berjalan di atas manhaj salaf. Kita bahas sedikit lagi tentang jubil. Sombong banget jadi orang salafi. Dia merasa kalau dia sudah berbuat salaf, masa depan di tangan mereka. Maka kita jawab, Anda tidak memahami perkataan ini, imma kejahilan, imma kebencian, atau bahkan kedengkian. Anda bisa berkata begitu karena Anda mengira manhaj salaf itu kelompok. Sementara manhaj salaf itu bukan kelompok, tetapi metodologi berpikir. Metodologi beragama, maka masa depan bukan di jahat. Meskipun meroja bermanhaj salaf, masa depan bukan ada pada ustaz salaf, bukan pada hayat kibar ulama, bukan pada imam masjidil haram. Karena mereka semua itu manusia biasa yang bisa jatuh pada kesalahan. Yang dimaksud di sini adalah masa depan Islam kalau mau jaya, maka harus kembali kepada metodologi beragamanya Nabi dan para sahabat yang beliau ajari langsung. Kalau mau kepada kejayaan sebagaimana di zaman dahulu, di mana antum melihat bagaimana kejayaan orang di zaman dahulu, Umar bin Khattab datang hanya pakai unta dengan baju cuma compang-camping, tapi berani naik ke atas singgah sananya Raja Kafir dan gak berani legur, saking besarnya anak Islam ketika itu. Seperti yang saya ceritakan di minggu lalu, saya lagi baca buku tentang tabi'in, belum selesai-selesai. Di tengah kebanyakan tentang tabi'in, hobi perang, maksudnya hobi jihad. Dan mereka itu berjihad, ditakuti oleh orang-orang kafir dari timur sampai barat. Sampai-sampai bangsa barbar banyak yang masuk Islam. Daerah-daerah Rusia jatuh ke dalam tangan khilafah Islam. Sampai Andalusia yang sekarang itu namanya apa? Spanyol. Itu bayangkan negeri Spanyol, negerinya Ronaldo itu. Itu dulu Siapa yang menguasai? Para sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Perancis. Siapa yang sangka kalau Perancis itu dulu adalah negeri muslim? Maksud saya pernah ditaklukkan karena sebuah kesalahan pasukannya Abdurrahman Al-Ghafiqi. Apa itu? Nanti saya beritahu. Lagi bahwa Islam ini pernah jaya. Islam ini pernah ditakuti seluruh orang kafir di dunia. Tapi kalau di zaman sekarang, kita yang takut semua orang kafir. Lihat tidak? Contoh mudah. Antum tahu bahwa makanan-makanan yang mereka hidangkan untuk hari raya mereka adalah makanan kemusyrikan. Waktu antum didatangi, antum berani bilang, oh maaf, enggak. Orang muslim di zaman sekarang kalau didatangi dibawakan kue Natal atau diajak Natal, berani langsung bilang di mukanya, oh maaf, saya enggak bisa ikut-ikut soalnya itu acara kafe. Berani orang ngomong gitu? Yang ada orang-orang di zaman sekarang bilang jangan lagi ngebit-ngebit kafir, bilang saja apa? Bukan rakyat Indonesia yang lain. Bukan yang muslim lagi, itu pun takut ngomongnya. Di zaman dahulu orang-orang ditakuti dari kalangan kaum muslim. Di zaman sekarang siapa? Siapa takut siapa? Kenapa bisa demikian? Karena orang muslimnya sendiri yang memang dia sudah. Sebagai orang bilang begini, kita itu kalau mau jaya, kita harus tingkatkan ekonomi. Dengan meningkatkan perekonomian, mempelajari ilmu-ilmu ekonomi, nanti kita akan bisa kaya dan kita bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Maka kita jawab, antum pikir para sahabat dahulu menguasai dunia pakai kekayaan? Mereka orang miskin, hanya segelintir saja yang kaya yang menyerahkan seluruh kekayaannya buat perangnya. Tapi mayoritasnya para sahabat orang miskin. Itu menunjukkan bahwa kejayaan Islam tidak kembali dengan ekonomi. Antum bertakwa, kita bertakwa, kita tidak melakukan kemusyrikan, dan kalau bisa melakukan ini, Allah yang kasih itu kekayaan, tidak perlu dicari. Nah, kalau mau jaya, pengikut. Kalau kita jumlahnya banyak, kita bentuk partai yang semuanya orang itu ke parlemen, kita berkuasa, kita yang akan ganti undang-undangnya. Mari kita lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu beliau berdakwah dan akhirnya jaya selama 23 tahun berdakwah menjadi penguasa dunia. Pertanyaan saya, beliau itu nyari masa dulu atau menguatkan akidah dulu? Menguatkan akidah. Bahkan orang-orang kafir datang kepada Muhammad. Oh Muhammad, saya mau tawar menawar itu apa? Negosiasi. Kami negosiasi Muhammad. Bisa enggak gini? Kalau kami kasihkan jadi penguasa, kita kasih kamu harta istana. Kalau perlu kita kasih kau wanita. Tapi berhenti dakwah. Kalau saya dengar orang-orang bilang itu banyak pengikut. Dengan berkuasa nanti kita bisa dan seterusnya, maka kita jawab, bukankah yang Anda sebutkan itu pernah ditawarkan kepada Nabi dan Nabi menolak? Itu menunjukkan bahwa kejayaan Islam bukan dengan cara kekuasaan. Sebagaimana partai-partai Islam di zaman sekarang, mereka berebut satu sama yang lain, bahkan gontok-gontokan dengan sesama Muslim sendiri untuk memperebutkan kekuasaan. Semuanya zikir-zikir kekuasaan. Kekuasaan. Jangankan untuk bikin teknologi, ngitung-ngitung kecepatan, voltase, watt ampere dan lain-lain. Huruf aja yang ingin saya baca. Bersama dengan apa? V kali T. V kali A. V kali A. Tidak tahu juga. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. الله telah menolong kalian dalam berbagai-bagai kesempatan. Walaupun begitu juga di hari ketika pecah perang, kalian berbangga-bangga diri, para sahabat kan? Mereka berbangga-bangga diri dengan jumlah mereka yang banyak dan akhirnya di dalam perang yang mereka kalah. Menjadi pelajaran bagi para sahabat ketika itu bahwa memenangkan peperangan bukan karena jumlah yang banyak, tetapi karena Allah yang memberi pertolongan. Nah sekarang, tadi sudah dibacakan ayat di surat At-Taubah 32-33. Ada juga hadis yang disebutkan oleh Hudzaifah bin Yaman, juga hadis yang sebelahnya dari Tamim Ad-Dari, yang semuanya adalah petunjuk bahwa ada masanya nanti di mana Islam akan berjaya, yang kejayaan ini diibaratkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa semua penjuru dunia dan seluruh pelosoknya semuanya dimasuki oleh Islam. Kalau zaman sekarang kita mungkin tidak percaya. Kalau zaman sekarang di setiap daerah kecil itu pernah lihat bayi. Bayi kalau digendong mamanya dia tenang. Bila bayi diambil bapaknya, mamanya pergi, dia nangis. Kenapa dia nangis? Karena dia mengira mamanya hilang. Padahal mamanya ada cuma di sebelah sana. Nanti kalau mamanya muncul lagi, bahwa ini bukti bahwa mamanya ada dan tidak hilang, baru dia berhenti menangis. Maka kita jangan kayak anak kecil yang nunggu bukti ada baru mau percaya. Dan tidak sepatutnya seseorang menyangka bahwa ini telah terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan masa Khulafaur Rasyidin serta raja-raja Muslim yang saleh. Akan tetapi tidak diragukan bahwa kemenangan agama dan penyebarannya telah meluas pada masa mereka. Namun pembicaraan ini tentang kesempurnaan, dan kesempurnaan itu tidak terjadi kecuali dengan menguasai timur dan barat sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu pasti akan terjadi, akan tiba masanya tanpa keraguan. Seakan-akan aku melihat kuda-kuda pasukan muslimin menghujamkan tapal-tapalnya di negara-negara Eropa dan non-Arab seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, dari dua kota manakah yang pertama kali ditaklukkan? Maksudnya adalah Konstantinopel. Dan telah terbukti pembebasan atau penaklukan kota Konstantinopel yang pertama kali di bawah komando Khalifah Utsmani Muhammad Al-Fatih. Dan pasti akan terjadi penaklukan yang kedua dengan izin Allah seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, pernahkah kalian mendengar tentang sebuah kota yang sebagian darinya di daratan, sementara sebagian lainnya berada di lautan? Mereka menjawab, kami pernah mendengarnya wahai Rasulullah. Beliau bersabda, tidak akan tegak hari kiamat sebelum 70 ribu dari keturunan Bani Ishaq menyerangnya. Ketika mereka mendatanginya, maka mereka turun. Mereka tidak berperang dengan senjata, tidak pula melemparkan satu panah pun. Mereka mengucapkan la ilaha illallah la ilaha illallah wallahu akbar. Maka salah satu bagian yang di laut jatuh ke tangan kaum muslimin. Kemudian kelompok yang kedua juga mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar. Maka sisi kota yang lain juga jatuh. Kemudian kelompok ketiga juga mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar. Maka dibukalah kota itu bagi mereka. Lalu mereka memasukinya dan mendapatkan ghanimah atau harta rampasan perang yang banyak. Dan ketika mereka sedang membagi-bagikannya, tiba-tiba terdengar suara lantang, Dajjal telah keluar. Maka mereka pun meninggalkan semuanya dan kembali. Syekh Ahmad Muhammad Syakir Rahimahullah mengatakan, Penaklukan Konstantinopel yang dikabarkan dalam hadis ini akan terjadi dalam waktu dekat atau jauh. Hanya Allah yang mengetahuinya. Dan itu adalah kemenangan yang benar ketika umat Islam kembali kepada agamanya yang sekarang mereka berpaling darinya. Adapun penaklukan Turki yang terjadi sebelum masa kita ini, maka ia adalah pembuka bagi kemenangan yang lebih besar kemudian. Ia atau Konstantinopel akan lepas dari tangan umat Islam ketika ia mengumumkan bahwa pemerintahannya bukan pemerintahan Islam dan bukan pemerintahan agama, dan kaum kafir menguasainya dan memerintah rakyat dengan undang-undang paganis yang kafir. Dan kemenangan Islam dengan penaklukan kota tersebut akan terulang kembali insyaallah seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah berkata, kemenangan yang pertama telah terjadi, yaitu penaklukan Konstantinopel di bawah komando Muhammad Al-Fatih Al-Uthmani seperti yang sudah masyhur. Dan itu telah berlalu 800 tahun sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan kemenangan tersebut. Dan kemenangan kedua akan terwujud dengan izin Allah, bahkan pasti akan terjadi dan kalian akan mengetahuinya tidak lama lagi. Dan tidak ada keraguan pula bahwa kemenangan kedua ini berkonsekuensi kepada kembalinya khilafah Rashidah ke tangan umat Islam. Ini semua tidak meninggalkan keraguan sedikit pun bahwa masa depan akan berada pada agama Allah dengan seizin dan hidayahnya. Tapi ada yang menarik. Nabi sebutkan ada sebuah negeri. Negeri ini setengah bagiannya ada di laut, setengah bagiannya di darat. Apa sih? Di mana penaklukannya dilakukan oleh 70 ribu dari keturunan Bani Ishaq tanpa senjata. Yang dilakukan cuma teriak Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Saya teringat dengan ceritanya, tadi saya sudah sempat sebut namanya kayaknya, Abdurrahman Al-Ghafiqi. Abdurrahman Al-Ghafiqi ini tabi'in, karena dia pernah belajar dari Abdullah bin Umar, pernah bertemu langsung dengan. Tapi untuk bayangkan dari buku yang tebal itu, inilah salah satu cerita yang saya paling ingat, karena cerita ini mirip cerita Uhud. Saya hafal cerita Uhud karena kalau lagi umroh mesti cerita itu harus keluar waktu si tidur. Waktu di Uhud, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada 70 orang yang beliau tugaskan sebagai pemanah untuk berdiri memanah dari bukit Ainain yang orang kenal dengan Jabal Runnah, bukit pemanah. Apa Nabi bilang? Masa seperti apa mas? Dan waktu itu perang Uhud ada dua fase. Fase pertamanya menang, lalu akhirnya kalah. Waktu fase pertama menang, maka ada yang teriak di bawah Jabal Runnah. Kata dia, "Ghanimah, ghanimah, harta rampasan perang." Cuma kalau seandainya orang miskin zaman sekarang, sembako gratis. Yang diserang pertama yang di Jabal, habis itu turun ke bawah. Barulah fase yang tadinya menang langsung kalah. Gara-gara apa? Gara-gara mengurusin ghanimah. Ceritanya Abdurrahman Al-Ghafiqi termasuk yang saya paling ingat, padahal ceritanya agak rumit terus terang. Kalau kita baca itu agak rumit alur ceritanya. Kadang itu berhubungan dengan orang yang bukan sahabat, berhubungan dengan orang kafir. Abdurrahman Al-Ghafiqi itu panglima yang dia membentuk pasukan, diajak untuk berjihad dengan iming-iming surga, pahala, surga, pahala, mati syahid, surga, pahala, mati syahid. Tapi dia bilang begini, memang saya itu bukan di generasi sahabat. Bayangkan kalau di generasi sahabat pernah kalah gara-gara ghanimah, saya khawatir kalau masuk Prancis nanti yang orang urusnya adalah ghanimah. Karena di negeri Prancis yang mau diserang ini bisa menghasilnya cuma harta. Yang kita bilang kalau di zaman sekarang batu apa itu? Rubi, intan, berlian, dan lain-lain. itu misalnya bahambur gitu. Abdurrahman al-Ghafiqi bilang ini harus digembleng pasukan ini, karena kalau kita nanti masuk misalnya dapat yang gonina, aduh bisa kalah kayak dulu. Akhirnya benar masuk ke sebuah daerah ditaklukkan namanya Oktarmi. Di sana bahambur batu-batu berharga itu, orang berebutan. Tapi belum kalah. Lalu Abdurrahman al-Ghafiqinya galau. Kalau kularang mereka bawa harta-harta ini, nanti mereka jadi dang. Karena ini menarik sekali. Tapi kalau aku perintahkan, ini pasti nanti akan bikin kacau. Dan ini aja dah. Akhirnya dibuatlah kebijakan. Harta taruh di belakang, bikinkan kemah khusus. Maju, maju lagi, maju lagi. Yang tadi saya bilang Charles, Abdurrahman al-Ghafiqi mati di tangannya Charles, dengan panahnya Charles. Itu adalah ketika Charles tahu kelemahannya Islam itu pada harta, pada ghanimah. Maka ditugaskanlah sebagian pasukannya untuk mengacau di kemahnya. Maka orang-orang yang sedang perang di depan ada yang bilang, eh ghanimah kita diambilin, balik semua belakang. Akhirnya apa? Yang di depan matian, Abdurrahman al-Ghafiqi yang hidup mati. Penulis berkata, kejadian Uhud terulang lagi. Jangan yang berbati Allah itu menunjukkan bahwa kekalahan umat Islam itu terletak pada kegilaan mereka pada dunia. Nah sekarang, dakwah apa yang kira-kira ngajak antum untuk tidak terlalu sibuk dengan dunia? Kalau antum mau ikut dakwah khairul muslimin, antum akan disebutkan dengan kekuasaan. Yang kekuasaan itu teman-teman apa? Dunia, harta, soal kemenangan, soal suara, soal pemilu. Yang dipikirkan soal kursi. Coba kalau dakwah salaf, ada apa? Gimana caranya kita menang, menguasai alam, menguasai alam? Antum hanya akan diajarkan bagaimana cara bertauhid dan mati dalam keadaan tauhid, beramal dengan amalan sunnah, menjauhi bidah, menjauhi akidah-akidah yang menyimpang. Antum tidak akan disibukkan dengan soal duit dan lain-lain, meskipun antum tidak dilarang untuk bekerja. Itulah kenapa balik ke judulnya, bahwa kemenangan Islam itu bergantung pada manhaj salaf. Karena dakwah inilah yang mengajak kaum muslimin untuk kembali kepada bagaimana para sahabat di zaman dahulu tanpa kekuasaan, dengan sendal, tidak bisa baca tulis, dengan jumlah yang sedikit mereka bisa menjadi penguasa negeri di zaman dahulu. Penulis berkata, ini semua tidak meninggalkan keraguan sedikit pun bahwa masa depan akan berada pada agama Allah dengan seizin dan hidayahnya. Secara fitrah, sesungguhnya manusia sekarang ini sedang mengalami kenyataan pahit dalam kehidupan serta rohaninya, dan kesusahan telah menimpa mereka disebabkan jauh dari naungan Islam yang hak. Maka sudah menjadi keharusan jika mereka terpecah belah, berada dalam kebingungan, kehinaan, dan kekalahan. Mereka jalankan dan mengembalikan manusia agar beradaptasi atau bersesuaian dengan alam yang ia hidup di dalamnya, dan menciptakan tatanan masyarakat yang masing-masing individunya menjadi saudara karena Allah, yang diikat dengan aturan ilahi. Sebagiannya akan menguatkan sebagian yang lain dan mempertahankan keberadaan mereka dari keburukan. Manusia sendiri tidak akan mendapat atau melihat jalan yang lurus kecuali jika ia kembali kepada manhaj Rabbnya yang bisa mengembalikan kepada fitrah. Karena manhaj ilahi tersebut adalah agama fitrah yang Allah menciptakan manusia di atasnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 30 yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama, yaitu Islam, sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Para pakar barat banyak berbicara tentang faktor-faktor yang menghancurkan, Tetapi setiap orang dari mereka mendudukkan masalah hanya dari sudut pandangnya dalam khayalan yang membentuk gambaran-gambaran dan ciri-ciri dari jalan keluar yang mereka merangkak menuju kepadanya. Sementara orang yang paling bijak di antara mereka mengakui Islam akan datang. Tidak ada tempat berlari darinya dan ia akan tersebar luas tanpa ada keraguan yang dikatakan oleh George Bernard Shaw. Aku mempersaksikan bahwasanya agama Muhammad SAW akan diterima di Eropa nantinya, dan sekarang ia telah mulai diterima. Dan saya berpendapat bahwa sepatasnya Muhammad SAW disebut sebagai penyelamat manusia dan orang yang seperti dia, jika memegang tampuk kepemimpinan dunia pada zaman sekarang, niscaya akan berhasil dalam mengatasi berbagai masalah dan akan menciptakan keselamatan dan kebahagiaan di muka bumi ini. Ini adalah perkataan orang kafir. Siapapun namanya, orang itu bilang, saya bersaksi bahwasanya agama Muhammad itu bisa diterima di Eropa. Yang dahulunya adalah orang-orang Nasrani. Waktu saya baca tentang Abdurrahman Al-Ghafiqi, ada tulisannya orang Orientalis, penyair tapi Orientalis. Dia bilang apa? Dengan terbunuhnya Abdul, sayangnya Abdurrahman Al-Ghafiqi terbunuh oleh Charles. Seandainya Abdurrahman Al-Ghafiqi tidak terbunuh dan dia menguasai Prancis, misalnya Prancis sekarang aman. Kenapa? Karena Islam itu terlihat adil. Ketika dia masuk, dia menawarkan, mau masuk Islam atau kalian hidup tapi membayar upeti. Setelah mereka memilih, oh kami akan tetap pada Nasrani tapi kami membayar upeti, maka akan diberikan kebaikan kebaikan Islam kepada mereka, yang akhirnya mereka kadang-kadang masuk Islam sendiri pada akhirnya. Kata penyair Orientalis itu, sayangnya Charles berhasil membunuh Abdurrahman Al-Ghafiqi. Seandainya tidak terbunuh, misalnya Prancis sekarang enak, aman. Loh kok bisa? Karena Islam itu membawa keamanan. Lucu ya? Ada orang kafir bilang begitu. Ibarat kita bilang gimana ya? Siapa orang kafir yang kita benci? Donald Trump. Anggaplah dia terbunuh oleh siapa? Terus kita ingin mampus. Sayangnya aja Donald Trump itu terbunuh gitu. Oleh pasukan muslim. Ibaratnya ada orang yang seagamanya harusnya alhamdulillah gitu kan. Ini enggak tertarik dia mampus. Penulis berkata, demikianlah persaksian para pakar politisi barat bahwa masa depan nantinya ada di tangan Islam. Meskipun demikian, mereka tetap saja tidak mau berjalan menuju Islam, tetapi malah memeranginya guna memadamkan cahaya Allah, meskipun mereka tahu Islam itulah yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 20 yang artinya, orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya, mereka mengenalnya, maksudnya Muhammad SAW, seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman kepada Allah. Ini semua karena adanya hikmah Allah yang sangat bijaksana dalam membuktikan kebenaran firman-Nya dan sabda Rasul-Nya, bahwa kesempurnaan agama dan kepemimpinannya akan terjadi walaupun tidak dikehendaki oleh orang-orang kafir dan para pendurhaka. Renungkanlah firman Allah Ta'ala, yang artinya walaupun orang-orang kafir membenci, dan perhatikanlah firman-Nya yang artinya walaupun orang-orang musyrik membenci. Jadi jelaslah bahwa masa depan ada di tangan Islam. Akan tetapi apa ciri-ciri mana saja akan membawa umat Islam kepada masa depan yang cerah, kemajuan yang nyata, dan kemenangan yang pasti atas musuh-musuh Allah dengan izin-Nya? Poin A, sesungguhnya ia adalah manhaj yang berjalan di atas jejak sahabat Rasulullah SAW. Ini ditunjukkan oleh beberapa hal berikut. Yang pertama, bahwa masa depan Islam akan tercapai dengan mengembalikan khilafah Rashidah di atas manhaj Nubuwwah, seperti ditegaskan dalam hadis Hudzaifah. Yang kedua, masa depan dunia di tangan Islam. Tapi Islam yang mana? Karena Islam yang pecah jadi 73. Jawabannya berikutnya adalah ciri-ciri dari manhaj atau metode beragama yang bisa membawa Islam kembali kepada kejayaannya. Yang pertama adalah yang sesuai dengan jalannya para sahabat. Dan para sahabat Nabi di zaman dahulu tidak peduli dengan kekuasaan. Mereka tidak peduli dengan kekayaan. Meskipun mereka kadang jatuh ke dalam ketergolongan kepada dunia seperti yang terjadi pada perang Uhud. Dan itu menjadi pelajaran bagi kita sekarang. Kedua. Yang kedua, sesungguhnya yang telah mewujudkan kemuliaan Islam adalah khilafah Rasyidah, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, yang datang sesudah masa kenabian dan berada di atas. Yang ketiga, sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengabarkan tentang khilafah Rasyidah yang berada di atas manhajul ulama. Maka jelas bahwa masa depan Islam seperti masa lalunya yang berada dalam kemenangan, kemajuan dan perkembangannya yang pesat. Keempat, sesungguhnya yang mewujudkan khilafah Rasyidah seperti masa kenabian adalah para sahabat radhiyallahu anhum dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jadi, yang membalikkan khilafah Rasyidah di atas manhaj nubuwah ialah mereka yang berada di atas manhaj as-salafus salih dari kalangan sahabat dan pengikutnya. Yang kelima, bahwa memerangi Yahudi di akhir zaman tidak dilakukan oleh para sahabat. Lantas bagaimana menunjukkan khitab atau titah Rasulullah SAW kepada mereka sebagaimana tersebut dalam hadis Abu Hurairah dan hadis Ibnu Umar. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, kalian pasti akan memerangi Yahudi. Sungguh, kalian akan membunuh mereka sampai batu berkata, wahai Muslim, ini ada seorang Yahudi, kemari dan bunuhlah dia. Al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah menjelaskan maksud ucapan Rasulullah SAW, kalian pasti akan memerangi Yahudi, menunjukkan bolehnya memberikan titah kepada orang yang bukan pelakunya karena adanya kesamaan jalan dan prinsip hidup. Seperti titah di dalam hadis ini diperuntukkan bagi para sahabat, tetapi yang dimaksud adalah orang yang datang jauh setelah mereka dengan landasan keimanan yang sama dengan para sahabat, sehingga lafaz hadis di atas sangat sesuai dan ditunjukkan juga kepada mereka. Maka jelas bahwa orang yang datang untuk mewujudkan masa depan Islam adalah mereka yang berada di atas manhaj para sahabat radhiyallahu anhum. Penulis berkata poin B, ia adalah manhaj pembenahan atau perbaikan dan pendidikan yang lurus. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa hal berikut. Yang pertama, bahwa manhaj sahabat yang telah mewujudkan khilafah yang lurus dan bersih setelah masa kenabian adalah manhaj yang mendidik dan memperbaiki. Jadi, manhaj orang-orang yang mewujudkan khilafah yang lurus yang berada di atas manhaj nubuwah adalah manhaj yang mampu mengadakan perbaikan dan pembenahan. Yang kedua, bahwa bicaranya bebatuan dan pepohonan kepada generasi yang mewujudkan khilafah Rasyidah di atas manhaj nubuwah menunjukkan bahwa manhaj mereka adalah manhaj yang mampu memperbaiki dan mendidik. Wahai muslim, wahai hamba Allah, sementara penghambaan kepada Allah tidak akan terwujud dalam diri manusia kecuali dengan perbaikan dan pendidikan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, kiamat tidak akan terjadi hingga umat Islam memerangi Yahudi. Umat Islam akan membunuh mereka hingga seorang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Maka batu atau pohon berkata, wahai muslim, wahai hamba Allah, ini ada orang Yahudi di belakangku, kemari dan bunuhlah ia. Kecuali pohon Gorkot, karena ia pohon orang Yahudi. Ketiga, sesungguhnya kemenangan dan kejayaan Islam di muka bumi adalah buah dari usaha perbaikan dan pendidikan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala pada surat An-Nur ayat 55 yang artinya, Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan menumbuhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi. Dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka. Setelah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa, mereka tetap beribadah kepada-Ku dengan tidak mempersekutukan-Ku dengan sesuatu pun. Tetapi setelah orang-orang yang fasik, ini merupakan sebuah janji yang sudah terbukti, tidak ada yang bisa menolak. Dan janji yang jujur tidak ada yang mendustakan, karena ia adalah janji Allah, dan janji Allah pasti benar, dan sekali-kali Allah tidak akan mengingkarinya. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan orang yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. Dakwah apa yang bisa membalikkan Islam kepada kejayaannya seperti itu? Jawabannya dakwah salaf. Disebutkan di poin B bahwa manhaj yang bisa mengembalikan kejayaan Islam adalah manhaj pembenahan, manhaj perbaikan dan pendidikan. Para ulama kita mengistilahkan dengan manhaj tasfiyah dan tarbiyah. Tapi bukan kajian tarbiyah ini kok ya. Karena itu adalah kajian biasanya kalau tidak orang muslimin yang berbau sama dengan atau liqolis bertahrir. Yang di sini maksud adalah manhaj perbaikan dan lebih dibenahi lagi yang pertama adalah akidah seseorang. Jemaah, saya tanya sama antum. Antum boleh jawab, boleh enggak. Antum kan dulu awalnya enggak kenal mana salaf kan? Antum mungkin enggak kenal kajian ini kan? Waktu dulu antum awal-awal ikut kajian ini sampai sekarang, apakah antum ditekankan oleh ustaz-ustaz di sini siapa acaranya jadi wali kota? Adakah antum diajak untuk menjadi seorang yang punya massa, memperbanyak anggota? Oh iya, adakah antum dikasih formulir keanggotaan di sini sehingga jumlah anggota kami banyak? Adakah antum diajari untuk bagaimana caranya menjadi orang kaya? Atau justru antum diajari bagaimana caranya orang yang punya pendapatan yang halal meskipun sedikit? Antum bisa bandingkan itu. Dan tadi saya bandingkan dengan beberapa dakwah yang lain yang mereka fokus pada kekuasaan dan bukan pada perbaikan. Sehingga umat itu kadang-kadang diajak, terserahlah kalian mau ngapain, yang penting kita mimpi Islam, sholatlah masuk surga. Tidak diajari tentang tauhid, tidak diajari tentang sunnah, tidak mengajarkan kepada umat tentang khurafat. Dakwah penulis berkata, ada hadis Nabi, di hari kiamat nanti orang Islam semuanya akan membunuhi orang-orang Yahudi, sampai-sampai orang Islam itu dibantu bukan oleh manusia saja, tapi juga dibantu oleh pohon dan batu. Bagaimana caranya pohon dan batu? Pohon dan batu membantu. Kalau ada orang Yahudi sembunyi di balik mereka, mereka bilang, eh Muslim, eh hamba Allah, nah, ada di belakang sini, nah. Maka tidak ada orang Yahudi yang luput kecuali yang sembunyi di pohon gorkot. Karena pohon gorkot, pohonnya orang Yahudi. Ini pohon yang akan diam saja. Kata penulis, hai hamba Allah, hai orang Muslim, pertanyaannya, bagaimana cara membentuk orang Muslim yang hamba Allah kalau bukan dengan membenahi pendidikan dan akidah mereka? Orang Islam ini kan tahunya biasanya Islam identitas saja. Tapi saya tanya, perasaannya atau antum atau kita dulu? Kita dahulu itu suka menampakkan keislaman kita atau kita sembunyi-sembunyi? Nah, saya tanya, oh ganti deh. Antum lebih suka pakai peci atau topi ini dulu? Gak pakai apa-apa. Gak pakai apa-apa. Yaudah deh, anak muda Islam, anak muda lahir di keluarga Islam, kalau disuruh pakai peci, kira-kira mereka ngomong apa? Yang bisa mungkin terlalu halim, bukan? Tapi kalau dikasih topi yang ada lembahnya, baru dibalik, terus disini ada LA Lakers atau NBA atau baseball zaman dulu warna merah, mau gak dikasih pakai begitu? Mau, kenapa mau? Mereka mau kalau dibilang Muslim. Mereka malu kalau dibilang terlalu ekstrim. Coba, anak muda Islam sekarang kemal pakai koko atau style Korea dan style Arab, style Barat, style Korea, style Barat, ya kan? Antum dahulu juga mungkin begitu, saya pun dulu begitu. Oh, saya lebih suka baju jangkis. Saya lebih suka baju jangkis pakai celana. Yang jin saya lebih suka kalau Levi Strauss atau Wrangler. Sepatunya kalau enggak Converse atau Nike, tapi yang kanvas. Dan kalau bisa itu ujung belakangnya itu terinjak-injak. Nanti kalau dia terinjak-injak lama-lama dia robek, belel. Kalau sudah belel bagus, apalagi kalau belelnya dilutut. Kalau disuruh mama saya pakai koko, apa kata orang saya itu kemal pakai koko? Pribadi Muslim kita pun terbentuk. Nah, akhirnya kalau sekarang, kalau zaman sekarang, antum kemal berani pakai baju koko, antum ke tempat-tempat acara pernikahan antum pakai peci, bukan pakai dasi, itu antum dapat dari dakwah apa? Dapat dari dakwah salah. Ada pribadi yang terbentuk pada diri antum. Yang justru kalau sekarang ini, mungkin setelah antum ikut kajian salat, mungkin antum akan lebih malu kalau pakai baju orang kafir ketimbang pakai baju samasir. Iya, apa kata orang kalau aku pakai baju Gabriel gitu? Gabriel atau baju Wrangler dan lain-lain. Antum lebih suka ke toko-toko busana muslim. Sama senabai bulaya. Yang belum mungkin aja keluar. Atau lebih suka itu kenapa? Karena jiwa pribadi muslimnya kebentuk. Dan gak ada dakwah yang bisa bikin begitu kecuali dakwah. Dakwah salah. Yang ketiga, ini terakhir. Ketika Allah mengatakan, Allah janji. Coba kita baca terjemahnya anda. Allah janji. Antum yakin kalau Allah janji? Apa yang janji Allah? Allah janji untuk yang beriman, mengerjakan kebaikan. Dijanjikan apa? berkuasa di bumi. Berarti kan masa depannya berkuasa. Dijanjikan apa? Allah akan teguhkan agama mereka. Allah akan ubah keadaan mereka yang dulunya ketakutan menjadi aman sentosa. Tapi Allah kasih syarat. Ini yang saya pernah tanya kepada guru saya, Syekh Sa'ad Asy-Syastri, pengajar Masjidil Haram. Di bulan Ramadan saya bertanya, Syekh, apakah ini syarat yang bagian bawah? Kata beliau, iya, ini syarat. Apa syaratnya kalau mau berkuasa? Apa syaratnya kalau ingin keadaan kita jadi aman sentosa? Ada di potongan setelahnya. Apa kata Allah? Mereka beribadah kepadaku saja dan tidak mempersekutukan aku dari sesuatu apapun. Tapi apa bilang? Tapi barang siapa yang tetap kafir setelah janji itu, maka mereka adalah orang yang fasik. Apa syaratnya tadi? Mereka tetap beribadah kepadaku dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Kalau diisikan dengan satu kata, namanya apa? Tauhid. Pertanyaan saya, dakwah yang ini yang menjadi tertakik. Ikhwan muslimin, bukan ikhwan muslimin dalam dakwah kursi. Dakwah Hizbut Tahrir. Dakwah dakwah Hizbut Tahrir, kekuasaan, khilafah. Dakwah ormas, keanggotaan, memperbanyak massa. Dakwah apa? Syiah, apalagi entar dibikin kafir masuk ke sini. Dakwah apa yang wajib orang untuk bertemu? Dakwah salah. Sampai di dalam dakwah tahu, dalam dakwah salah itu antum dikatakan seperti ini. Antum jangan takut untuk mengatakan yang benar. Bila itu memang kemusyrikan, yakinlah bahwa itu kemusyrikan, dan ajak orang tua antum untuk meninggalkannya. Ustaz, nanti kalau saya dimusyrikan, tidak mengapa antum dimusyrikan masyarakat yang menjadi antum dicintai Allah. Ada gunanya dakwah begitu? Dakwah salah. Kalau bukan dakwah salah, maka kita akan diajari saudara yang begitu jangan disinggung-singgung. Nanti kita berkait sama masyarakat. Coba Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari waktu berdakwah dengan datang berdakwah Tauhid. Para sahabatnya mengikut dan mengajak serta diikut dirusuhi atau bilang gini kepada Nabi, ya Rasul, bisa gak sih kita dosa dakwah ini daripada kita berkelahi sama kafir Quraisy? Dakwah Tauhid untuk dapat di pada dakwah salah. Sekali lagi, ini dakwah salah dan manhaj salah, bukan ustaz salah. Maka saya tidak bisa mengatakan siapa yang ikut Taufal Mansur yayasan, siapa yang kajian masjidnya Sa'i, siapa yang TV-nya nontonnya Roja, siapa yang sukanya dokter-dokter Ustaz Firanda, Ustaz Syafiq, Ustaz Yazid, siapa yang ikut kajian Ustaz Yazid, itu pasti akan gak akan bisa begitu, karena itu semua adalah orang. Tapi mereka membawa dawasan yang kalau untuk ikuti ini ada orang yang hakim bisa mengembalikan kejadian ini. Ada kekurangannya, bisa jadi ada kekurangan. Sebagaimana setiap ustaz sama, semuanya pasti ada kekurangan, pasti ada kekeliruan. Allah Alam Bizzat mungkin begini yang bisa kita bahas. Wallahi alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.